Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhal ladhina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa taqullah aladhi tasa'alu nabihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم شر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار بارك الله فيكم. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Al Adabul Mufrad karya Imam Al Bukhari hafizahullah rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Al Imam Al Bukhari rahimahullahu taala, حدثنا بشر بشر ابن محمد أبو محمد المروزي وقد تقدم صدوق رمي بالإرجاء. قال أخبرنا عبد الله, berkata بشر telah menghabarkan kepada kami عبد الله. Abdullah di sini siapa? Abu Hurairah. Sudah lewat barusan hadisnya. Nomor 325. Abdullah. Wallahu a'lam. Lu udah tak kasih bocor. Abdullah Abdul Muiz. Abdullah ibn Mubarak. Ahsan. Kunyahnya Abdullah bin Mubarak siapa? Kunyahnya Abdullah bin Mubarak siapa? Rian. Abu Abdurrahman. Iya, Al-Marwazi. Barakallahu fik. Thiqatun thabtun. Qala حدثنا أبو مودود, berkata Ibnu Mubarak telah memberitakan kepada kami Abu مودود. Barakallahu fikum. Abu مودود huwa Bahr Ibnu Musa. Bahrun ibnu Musa majhulun, dia rawi yang majhul. Barakallahu fikum. Rawi yang majhul, hadisnya dilemahkan atau disahihkan? Damar. Rawi yang disifati dengan majhul, kalau terdapat dalam sanad majhul, berarti hadisnya disahihkan atau didhaifkan. Hah? Wallahu a'lam. Badr. Didhaifkan. Ahsanta. Iya. rawi yang disifati dengan majhul, maka hadisnya dilemahkan. Barakallahu fikum ya. Artinya dia barakallahu fikum la yu'tabar, tidak dianggap. Ya, termasuk dalam orang yang pantas diterima hadisnya barakallahu fikum, karena tidak terpenuhinya syarat. Iya. Syarat apa yang tidak ada pada rawi yang majhul ini terkait dengan hadis yang sahih Rifki? Dhaftur rawi atau adalah? Taib, al-adalah. Iya. Majhul ini barakallahu fikum sisi kekurangan rawi dari sisi adalah, keadilannya. Iya. Baik. An Zaid Maula Qais Al-Hadza. Dari Zaid Maula Qais Al-Hadza. Barakallahu fikum. Qais Al-Hadza huwa Qais ibnu Al-Hur. Qais ibnu Al-Hur. Majhulun aidan. Dia juga rawi yang majhul. An Ikrimah. Dari Ikrimah. Ikrimah di sini siapa? Ahmad Padang. Ikrimah bin Khalid apa Ikrimah bin Abdullah? Ikrimah ahlu tafsir yang mana itu? Ukasya. Abdul Fattah, mana Abdul Fattah? Wujud. Mana orangnya? Ikrimah. Isa Arma. Ukasya. Iya. Di kitab yang itu Ukasya. Iya. Ikrimah. Benar. Coba lihat kitab yang itu. Iya, coba dicek teman sebelahnya. Coba dikasih teman sebelahnya. Benar enggak? Benar, Ukasya. Oh, salah. Itu salah satu bentuk hilah itu. Gimana? Ikrimah di sini adalah? Wallahu a'lam. Dari tadi gitu kenapa sih? Adi? Baik. Ikrimah Maula Ibni Abbas Abu Abdillah. Barakallahu fikum. Ya. Asluhu Barbari. Dia ini masuk dalam aslinya orang Barbar. Barakallahu fikum. Baik. Termasuk muridnya Ibnu Abbas. Dan beliau barakallahu fikum spesialis tafsir. Iya, tafsir Al-Qur'an. Baik. Siqatun sabtun. Barakallahu fikum wa lam yathbut takdzibuhu an Ibnu Umar. Dan tidak tetap, tidak sah berita yang mengatakan bahwasanya Ibnu Umar mendustakan dia. Ya, walam tasbut takdzibuhu an Ibnu Umar. Baik. Wa kadzalika lam tasbut anhu bid'ah. Demikian juga tidak tetap khabar bahwasanya beliau terjangkiti kebid'ahan. Barakallahu fikum. Itu pernyataan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Menunjukkan barakallahu fikum di sana ada berita-berita miring tentang Ikrimah. Ya. Bahwasanya Ibnu Umar mengatakan dia itu kadzab, bahwasanya dia di fihi bid'ah. Barakallahu fikum, itu semua tidak sahih barakallahu fikum. Ayib. Wa riwayatuhu an Abi Bakar As-Siddiq mursalah. Riwayat dia dari Abu Bakar As-Siddiq mursalah, artinya putus. Sehingga kalau Anda melihat Ikrimah meriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq, maka riwayatnya lemah karena Ikrimah tidak mendengar dari Abu Bakar As-Siddiq. Qalahu Abu Zur'ah, dikatakan oleh Abu Zur'ah. Wa kadza min Sa'ad ibn Abi Waqqas. Demikian juga riwayat Ikrimah dari Sa'ad ibn Abi Waqqas mursalah. Sehingga kalau Anda melihat Ikrimah meriwayatkan dari Sa'ad ibn Abi Waqqas, dhaifah riwayatnya. Karena Ikrimah tidak mendengar dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Barakallahu fikum. Tayyib. Wa amma riwayatuhu an Aisyah mukhtalafun fiha. Adapun periwayatan Ikrimah dari Aisyah radhiyallahu anha, maka diperselisihkan. Ya. Barakallahu fikum. Warrajih sama'uhu minha. Dan pendapat yang rajih, Ikrimah mendengar dari Aisyah radhiyallahu anha, kama thabata dzalika fi sahihil Bukhari, sebagaimana hal tersebut telah tetap ada dalam sahih Bukhari. Ikrimah meriwayatkan dari Aisyah, ya, dengan sighah sama, mendengar. Barakallahu fikum. Tayyib. Wa kadzalika riwayatuhu an Abdullah ibn Rawahah. Demikian juga riwayatnya Ikrimah dari Abdullah bin Rawahah mursalah. Barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga dari keterangan tadi barakallahu fikum, riwayat Ikrimah dari beberapa orang sahabi dinyatakan sebagai riwayat yang mursal, riwayat yang mursalah terputus, yaitu dari Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Sa'ad ibn Abi Waqqas, kemudian Abdullah bin Rawahah. Tiga ini barakallahu fikum. Adapun dari Aisyah yang rajih, sama'uhu minha. Barakallahu fikum. An Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas barakallahu fikum radhiyallahu an, sahabiyun jalil, fi qawlihi azza wa jal, wala talmizu anfusakum, qal la tat'unu ba'dukum ala ba'din. Di sini Ibnu Abbas menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala talmizu anfusakum. Maksudnya kata Ibnu Abbas adalah, janganlah sebagian kalian mencela sebagian yang lain. Barakallahu fikum. Baik. Ya, wa ma hal hadhihi riwayah hasan. Monorogo. Bagaimana keadaan riwayat ini? Dhaifah. Apa penyakitnya? Abu Maududin. Kenapa dia? Majhul. Kemudian yang kedua, Zaid Maulah Qais Al-Hadza juga majhul. Sehingga barakallahu fikum, penisbatan ucapan ini kepada Ibnu Abbas lemah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Musa. Baik. Musa di sini siapa? Siapa yang namanya Musa di sini? Angkat tangan, ada? Ada yang namanya Musa di sini? Ada yang namanya Musa, ayo ngaku. Nah, itu dia di belakang orangnya. Oh, ternyata Abu Hazm. Baik, Musa di sini siapa? Musa bin Ismail, kunyahnya Abu Hazim. Kunyahnya siapa? Kunyahnya Musa bin Ismail Al-Minqari Muhaimin. Abu siapa? Wallahu a'lam. Abu siapa? Ramadan Medan. Wallahu a'lam. Ramadan Kendari. Wallahu a'lam. Abdul Musawwir. Wallahu a'lam. Waduh, banyak yang ketinggalan ini ilmunya ini. Hah? Nur. Siapa Nur? Enggak tahu juga. Abdul Jalil mawujud. Nah. Siapa kunyahnya? Wallahu a'lam. Allah alam semua ya. Yang tahu? Ah, siapa Isa? Taib Abu Salamah At-Tabudaki Al-Minqari. Barakallahu fikum. Wa mahaluhu Isa. Musa ini. Wa mahaluhu. Wallahu a'lam. Yang tahu? Angkat tangan. Ka'annahu ashal. Ah, Abdul Fattah. Hah? Syiqah. Thiqatun. Barakallahu fikum. Thiqatun. Tayyib. Qala haddathana Wuhaib. Tayyib. Wuhaib ibnu Khalid ibni Ajlan. Juga sudah lewat. Wuhaibun ibnu Khalid ibni Ajlan Al-Bahili Maula Abu Bakrin Basriyun Fiqatun Thabtun. Baik. Maula Abu Bakar Al-Basri. Iya. Barakallahu fikum. Oh, tayyib, salah. Al-Bahili maulahum Abu Bakar Al-Basri. Diralat. Wuhaib ibnu Khalid ibni Ajlan Al-Bahili maulahum, kunyahnya adalah Abu Bakar Al-Basri. Tayyib. Qala akhbarana Dawud. Wuhaib tadi fiqatun sabatun ya. Wuhaib ibnu Khalid ibni Ajlan Al-Bahili fiqatun sabatun. Qala akhbarana Dawud. Dawud di sini adalah Dawud ibnu Abi Hindin. Dawud ibnu Abi Hindin. Dinar ibnu Azafi. Dinar ibnu Azafi. Abu Hindin namanya Dinar bin Azafi. Abu Bakar atau Abu Muhammad Al-Basri. Abu Bakar atau Abu Muhammad Al-Basri. Kunyahnya Abu Bakar, bisa juga Abu Muhammad Al-Basri. Barakallahu fikum. Dia nisbahnya kepada kota Basrah, asluhu Khurasan. Tetapi dia sebenarnya orang asli Khurasan. Gitu ya. Barakallahu fikum. Sehingga yang namanya nisbah barakallahu fikum tidak mesti harus menggunakan ya daerah asal ke kelahiran. Gitu ya. Barakallahu fikum. Bisa juga dia menggunakan nisbah di mana dia sudah lama tinggal mukim di sana. Barakallahu fikum ya. Baik. Misal antum sudah lama tinggal di Sidayu ini 25 tahun. Gitu ya. Barakallahu fikum. Baik, sehingga antum bisa menisbahkan diri antum kepada As-Sidawi. Gitu ya. Barakallahu fikum. Misal Ramadan. Ramadan Al-Maidani As-Sidawi. Nah, gitu ya. Barakallahu fikum. Kalau Medan aslinya Sidawi itu mukimnya. Iya, barakallahu fikum. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Gitu ya. Mungkin dia dapat orang Sidayu jadi lama mukim di sini, barakallahu fikum. Allahumma amin. Baik. Selanjutnya barakallahu fikum, thiqatun mutkin. Daud ibnu Abi Hindin thiqatun mutkin. An Amir, dari Amir, Amir ibnu Syurahil. Amir ibnu Syurahil. Shin ra ha ya lam. Amir ibnu Syurahil Abu Amr al-Kufi. Abu Amr al-Kufi siqatun masyhurun faqihun fadilun. Siqatun masyhurun faqihun fadilun. قال حدثني أبو جبيرة ابن الضحاك. حدثني أبو جبيرة ابن الضحاك. بارك الله فيك. أبو جبيرة ابن الضحاك Al-Ansari Al-Madani. Al-Ansari Al-Madani Akhu Thabit Ibn Dhuhak. Dia ini adalah saudaranya sahabat Thabit Ibn Dhuhak Sahabiyun. قال الحافظ, berkata Imam Al-Hafidz. Qala Al-Baghawi, berkata Imam Al-Baghawi. Balaghani anna ismahu Qais. Kata Al-Baghawi, telah sampai kepadaku bahwasannya nama Abu Jubairah ini adalah Qais. Ya. Barakallahu fikum. Unzur al-isabah. Hayyib waqtu lifa fi suhbatihi, dan diperselisihkan akan status beliau sebagai sahabat Nabi. Barakallahu fikum. Warajjaha al-Hafidz Wadzahabi suhbatahu. Al-Hafidz Ibnu Hajar dan Imam Adz-Dzahabi merajihkan dia berstatus sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fik. Baik. Qal Abu Jubairah mengatakan fina nazalat fi bani Salimah bi kasril lam qabilatun ma'rufun minal ansar. Bani Salimah ini adalah sebuah kabilah yang dikenal dari kalangan Ansar. Iya. Yeah. Dan Abu Jubairah Ansari, seorang sahabi Ansar. Beliau mengatakan, fina nazalat. Iya. Ayat Al-Quran berikut ini turun berkaitan dengan kami, yaitu Bani Salimah. Ayat yang mana itu? Yaitu pada ayat wala tanabazu bil alqab. Ya, wala tanabazu bil alqab. Kata Abu Jubairah, ya, ayat ini itu turunnya berkaitan dengan kabilah kami. Janganlah kalian menyematkan gelar-gelar, ya, lakop-lakop. Qal Abu Jubairah memberikan keterangan bagaimana peristiwa asal muasal ayat ini turun. Beliau mengatakan qadima alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa laisa minna rajulun illa lahu ismani. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami, ketika beliau hijrah ke Madinah dalam keadaan tidaklah ada seorang di kalangan kami melainkan punya dua nama. Jadi sudah biasa di kalangan Bani Salimah seorang itu namanya enggak satu tapi dua. Fi riwayah thalath. Ya, thalathatu asma, tiga nama. Barakallahu fik. Dalam riwayat Imam Ahmad diberikan keterangan lebih detail, yang dimaksud dengan asma di sini adalah barakallahu fikum tayyib laisa minna illa lahu laqabun au laqabani. Ya, dalam riwayat Imam Ahmad lebih jelas laisa minna illa lahu laqabun au laqabani. Tidaklah ada di kalangan kami melainkan punya sebuah gelar laqab atau dua. Jadi enggak tanggung-tanggung ada yang punya satu gelarnya, ada yang punya dua. Itu mesti. Ya. Masing-masing penduduk kampung itu mesti dikasih gelar. Fulan. Iya, si apa gitu ya. Alan, si apa gitu ya. Jadi penduduknya itu punya gelar semua, punya lakop. Barakallahu fikum ya. Taib si dermawan, si tampan, si ganteng, barakallahu fikum, si towil, si kosir ya. Itu kata beliau. Jadi Bani Salimah dulu ya, masing-masing orang itu sudah punya gelar, lakop. Barakallahu fikum. Ketika Rasul dah datang ke sana. Ya, saling memberikan apa? Gelar di kalangan mereka. Hey. Memang sudah dari sananya seperti itu. Nah, pas ketika Nabi datang, faja'alan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, beliau pun barakallahu fikum mengatakan, "Ya fulan." Ya. Memanggil masing-masing orang-orang tadi sesuai dengan lakopnya. Ya, hei fulan, si Darmawan, si jangkung, si pendek, dan yang semisal dengannya. Barakallahu fikum. Fayaqulun, maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, innahu yaghdabu minhu. Ya. Ada yang komentar, wahai Rasul, si fulan tidak senang dipanggil dengan gelar seperti itu. Barakallahu fikum. Iya. Ya Rasul kan enggak tahu. Barakallahu fikum. Karena memang dia biasa dipanggil dengan lakop seperti itu, Rasul juga ikut-ikutan. Ternyata barakallahu fikum yang bersangkutan enggak suka. Barakallahu. Maka turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala, wala tanabazu bil alqab. Janganlah kalian suka memberikan gelar-gelar kepada orang lain. Barakallahu fikum. Baik. Terkait dengan masalah memberikan gelar atau lakab, di sini ada keterangan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, qala Al-Hafidz, In kana al-laqabu mimma yu'jibu al-mulaqqab. In kana al-laqabu mimma yu'jibu al-mulaqqabu wala itra'a fihi mimma yadkhul tahta nahyi asy-syar'i, mimma yadkhul tahta tahta nahyi syar'i, fahuwa jaizun aw mustahabba. Jaizun aw mustahabbun. Barakallahu fikum. Ya. Jadi Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, in kana al-laqabu, kalau gelar atau lakob tersebut, mimma yu'jibul mulaqab, dari lakob-lakob yang disenangi, disukai oleh orang yang disematkan lakob tadi. Artinya dia senang dikasih gelar tersebut. Barakallahu fikum. Wala itra'a fihi, dan lakob tersebut tidak berlebih-lebihan. Iya. Artinya memang begitulah adanya. Barakallahu fikum. Ayo. Gitu ya. Barakallahu fikum. Misal dia orang yang memang ringan tangan, iya, dikasih gelar si dermawan, gitu ya. Barakallahu fikum. Memang demikian keadaannya. Barakallahu fikum. Dan dia suka dengan gelar tersebut. Tayyib, selama tidak berlebih-lebihan. Barakallahu fikum, ya. Tayyib. Misal barakallahu fikum, dia adalah orang yang pendek tapi dikasih gelar at-tawil. Ya, itu namanya apa kan? Ngenyek. Gitu ya. Menghina. Barakallahu fikum. Baik, itu namanya berlebihan. Barakallahu fikum. Selama gelar tersebut dia senangi, barakallahu fikum, dan tidak berlebih-lebihan dan tidak masuk dalam larangan syariat, ya. Gelar-gelar yang dia senangi, barakallahu fikum, dibatasi dengan apa tadi? Tidak berlebih-lebihan dan masuk dalam larangan syariat. Karena sebagian orang, barakallahu fikum, ya, ada yang suka dengan gelar-gelar yang jelek. Ya. Hei, si jago minum. Dia jago minuman khamer. Dia senang. Iya. Dia senang digelari dengan apa? Si jago minum. Barakallahu fikum. Ini gelar yang dilarang oleh syariat, maka tidak boleh bagi kita untuk melakukannya. Jadi ketentuannya barakallahu fikum, selama gelar itu dia suka, ya. Kemudian tidak berlebihan dan tidak melanggar syariat, maka boleh kita memberikan gelar kepada orang tersebut. Barakallahu fikum. Bahkan mustahab. Iya. Dianjurkan. Sebagai bentuk motivasi agar dia melakukan kebaikan. Barakallahu fikum. Wa in kana mimma la yu'jibuhu, wa in kana mimma la yu'jibuhu fahuwa haramun aw makruhun. Wa in kana mimma la yu'jibuhu fahuwa haramun aw makruhun. Namun apabila gelar tersebut gelar yang tidak dia sukai, maka haram hukumnya memberikan gelar tadi, atau makruh, dibenci. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Jubairah barakallahu fikum, bahwasanya orang kampung beliau ini sering memberikan gelar. Ada gelar yang pas disukai, ada gelar yang tidak disukai. Kebiasaan seperti ini barakallahu fikum juga ada terjadi pada sebagian kampung-kampung. Ya, di daerah barakallahu fikum di Indonesia. Di Sumatera barakallahu fikum, kampung di tempat kelahiran ibu saya juga seperti itu. Ya. Orang-orang biasa memberikan gelar barakallahu fikum kepada apa? Penduduk di situ. Ya, barakallahu fikum. Ada yang diberikan dengan gelar Mat Salam gitu ya. Namanya Muhammad suka memberikan salam sehingga dikasih nama Mat Salam. Barakallahu fikum ya. Baik. Ada yang barakallahu fikum macam-macam. Iya, mesti ada gelar di situ. Barakallahu fikum. Kebiasaan seperti ini barakallahu fikum. Baik, itu dirinci dengan perkataan Al-Hafidz tadi. Kalau gelar-gelar tersebut adalah gelar yang dia sukai, gelar yang tidak berlebihan, gelar yang tidak mengandung larangan syariat, maka boleh barakallahu fikum. Tetapi kalau itu gelar tidak dia sukai barakallahu fikum atau mengandung larangan syariat, maka diharamkan atau makruh. Illa, kecuali kata Al-Hafidz, illa in ta'ayyana litta'rif. Illa in ta'ayyana litta'rif bihi haitsu yashtahiru bihi wala yatamayyazu an ghairihi, wala yatamayyazu an ghairihi illa bidzikrihi. Ya, jadi Al-Hafidz menambahkan keterangan illa, kecuali. Ya, maksudnya memberikan gelar yang tidak disukai untuk orang lain, ya, itu diberikan keringanan, boleh. Itu dalam keadaan kata beliau in ta'ayyana li ta'rifi bih. Kalau memang mau tidak mau digunakan, harus untuk memperkenalkan orang tersebut barakallahu fikum. Haitsu yashtahiru bihi, dari sisi orang ini memang sudah masyhur dengan lakop tadi. Wala yatamayyazu an ghairihi, dan tidak bisa dibedakan dengan yang lainnya. Mungkin di situ ada nama yang sama ya di kampung tersebut barakallahu fikum, atau di wilayah tersebut ya, atau di pondok tersebut barakallahu fikum. Ada orang yang namanya sama. Seperti yang namanya Fauzan banyak. Gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Dalam keadaan susah untuk membedakannya barakallahu fikum. Baik. Yang satu dikasih gelar Fauzan Tawil, yang satu Fauzan Qasir misalnya, barakallahu fikum. Atau Muhammad, iya. Yang satu Muhammad Tawil, yang satu Muhammad Qasir, barakallahu fikum. Baik. Yang Tawil mungkin enak-enak saja ya. Yang Qasir barakallahu fikum, mungkin dia tidak suka. Tetapi barakallahu fikum, itu digunakan untuk apa? Memperkenalkan dia, membedakan dia dengan yang serupa dengan namanya barakallahu fikum. Dan memang sudah lama barakallahu fikum kunyah tersebut atau lakop tersebut masyhur pada dia. Dan itu terjadi pada sebagian ahlil hadits. Seperti Al-A'mash. Siapa lagi? Hah? Abu Zinad, barakallahu fik ahsan tah. Siapa lagi? Hah? Ibnu Ulayyah, ya, Ibnu Ulayyah, barakallahu fikum. Siapa lagi? Hah? Ya, barakallahu fikum. Baik. Itu di rawi tersebut sebenarnya tidak suka diberikan lakab tersebut, namun barakallahu fikum sudah kadung masyhur dengan lakab tadi. Maka di situ ada rukhsah keringanan, barakallahu fikum. Ya, baik. Wallahu taala alam bisawab. Ini disebutkan oleh Al-Hafidz dalam Fathul Bari bab ma yajuzu fi dzikrin nas. Pada bab ma yajuzu fi dzikrin nas, barakallahu fikum. Ya. Sehingga kepada para thalabah, barakallahu fikum, hendaknya memperhatikan ketentuan ini ketika ingin memberikan gelar-gelar kepada teman-temannya. Ya, barakallahu fikum. Jangan memberikan gelar-gelar yang jelek, yang tidak disukai oleh temannya. Barakallahu fikum. Haram hukumnya. Baik. Wallahu taala alam bisawab, nantahi bihal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, hafizakumullah.